Kucing sering menggosokkan badannya atau badanmu. Tujuannya untuk menandai kamu dengan baunya dan menyatakan ingin kamu sebagai pemiliknya. Adalah ilegal mempunyai anjing yang bau di Glassburg, Illinois. Pria hanya mengangkat alis mereka jika mereka benar-benar tertarik pada suatu hal. Mau tahu? Mau tahu? Mau.